melawan orang-orang munafik, yakni dengan cara membantah kesesatan-kesesatan mereka dan memperingatkan umat dari kejelekan dan bahaya mereka. Dan para ulama menyebutkan berjihad melawan orang munafik ini adalah jihad yang khusus. Tidak semua orang bisa berjihad melawan orang munafik, kecuali orang yang berilmu, dan tentunya mereka adalah para ulama di barisan yang terdepan. Kalau berjihad melawan orang kafir, orang awam tahu, oh itu kafir, oh itu Nasrani, itu Yahudi. Akan tetapi berjihad melawan orang munafik, ya tidak semua kaum muslimin tahu siapa itu munafik, bagaimana ciri-cirinya, ya siapa dan di mana dia sekarang. Yang mengetahui adalah para ulama. Dan orang munafik di zaman ini adalah ahlul bid'ah, yakni tokoh dari kebid'ahan. Barakallahu. Adapun pelaku kebid'ahan, yang mereka adalah orang yang kroco-kroconya tidak mengerti ilmu karena kejahilannya, bukan munafik, ya. Akan tetapi tokohnya yang telah tegak kebenaran, telah mengetahui kebenaran, bahkan dia malah menentang, bahkan menyebarkan kesesatannya, itulah munafik. Barakallahu. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya Allah beri permisalan orang-orang munafik yang perbendaharaan mereka atau perniagaan mereka itu tidak beruntung, dikarenakan mereka membeli kesesatan dengan hidayah yang telah dia ketahui. Fama rabihat tijaratuhum wa maka numuhtadin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perniagaan mereka itu tidaklah beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Permisalan mereka dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-17 pada pertemuan kemarin, yakni orang-orang munafik yang hanya menampakkan keislaman secara zahirnya saja, namun dalam batinnya dia menyembunyikan kekufuran, tidak mencintai Islam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka keadaan dia itu seperti orang yang berada di kegelapan malam, salah jalan, tersesat, dan tidak memiliki cahaya penerang. Ketika di antara mereka mungkin rombongan ada yang berupaya menyalakan obor misalkan supaya mendapatkan penerangan, ternyata api tersebut cahayanya hilang. Yang ada adalah api yang tidak bercahaya, panas membakar. Ya, mereka tentunya gelisah. Ya, akhirnya mereka pun tersesat. Barakallahu'alaikum. Dan mereka ya tidak bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Ya, dan mereka tidak bisa keluar ya menuju jalan yang hendak dilaluinya. Dan itulah nanti di dunia dan di akhirat. Cahaya di dunia yang bisa dia dapat itu adalah barakatikum cahaya keimanan yang bisa menerangi dia, memberikan jalan petunjuk kepada dia. Namun dikarenakan keimanan telah dia jual, dia membeli ya kesesatan dengan keimanannya, maka keadaannya seperti itu. Akhirnya summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta, dan mereka tidak bisa kembali kepada keimanan yang telah mereka tinggalkan. dan ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia meninggalkan keimanan dalam keadaan telah mengetahui kebenaran, telah mengetahui apa itu keimanan. Barakallahu. Kemudian keadaan orang munafik yang seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala permisalkan pada ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat ke-19 dan ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw kasayyibim minas sama'i fihi dzulumat wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin." Ada faedah kalau membaca firman Allah bukan meniatkan membaca Al-Qur'an, maka tidak berlaku hukum barakamikum tajwidnya, kecuali hanya panjang pendeknya yang berlaku. Contohnya au kasayyibin, berhenti. Minas sama, berhenti. Akan tetapi kalau meniatkan membaca Al-Qur'an secara sempurna, maka berlaku tajwidnya, idghamnya, ikhfa'nya, idharnya, iqlabnya dan lain-lain. Demikian pula ketika berkhutbah. Maka tidak perlu dan tidak mengapa ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung ayatnya tanpa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini bukan firman Allah. Kan kita mau membaca, maka tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali kita meniatkan membaca Al-Qur'an, maka ta'awud. Barakallahu. Au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumat wa ra'dun wa barqun. Atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-19, keadaan orang munafik yang telah nampak kepada mereka kebenaran namun meragukan kebenaran, kasayyibim minas sama', seperti orang yang tertimpa hujan lebat disertai kegelapan, fihi dzulumat, padanya ada kegelapan. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di juga, kegelapan apa yang menyertai hujan yang dipermisalkan untuk orang-orang munafik tersebut? Gelapnya malam dan gelapnya awan serta gelapnya hujan. Kalau hujan lebat, kita naik motor atau naik mobil, ya kita barakah fikum terhalangi dari pandangan secara bebas. Yang asalnya kecepatannya itu hanya disisakan 20 km per jam, ternyata karena hujan lebat, barakah fikum ternyata hanya 10 km per jam. Baik itu naik mobil atau itu naik motor, itu dianggap gelap, apalagi di malam hari. Barakallahu fikum. Maka permisalan bagi orang munafik yang mengetahui kebenaran namun meragukan kebenaran, akhirnya tidak beriman, seperti itu. Di samping dia tertimpa hujan yang sangat lebat, dipenuhi dengan kegelapan, gelapnya malam, gelapnya awan, gelapnya hujan, wa ra'dun, ketika itu ada guruh. Ya, barakallahu. Ada petir, suara. Wa barqun, ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Lalu dikarenakan ada petir, ada kilat, barakallahu fikum, mereka sangat ketakutan, menyebabkan mereka menutup telinga-telinga mereka, ya minas sawaik hadarul maut, karena takut petir sehingga dia takut mati, khawatir disambar. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah barakah fikum muhitum bil kafirin. Di sini disebutkan wallahu muhitum bil kafirin, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala mencakupi orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa lari kemana-mana. Allah mengetahui keadaan mereka yang nampak maupun yang tersembunyi. Barakallahu. Yakadul barqu yakhthafu absarahum, hampir saja kilat menyambar pandangan-pandangan mereka. Ketika sangat hujan lebat, ada petir, ada kilat, barakamikum, mereka menutup telinga mereka karena takut. Ternyata kilatnya itu hampir mengenai mata-mata mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi, ketika barakamikum kilat tersebut memberikan cahaya, ya namanya kilat bercahaya. Kalau guruh, ya ra'dun itu guruh, ya guruh suaranya tok, tapi nggak ada kilatnya, itu guruh ra'dun. Kalau barqun itu kilat, seperti petir itu, seperti cambuk, dan memang disebutkan dalam hadis barakafikum bahwasanya yang namanya petir, kilat, guruh itu adalah cambuk malaikat, ya kilat itu cambuk malaikat, dan itu adalah suara awan-awan yang barakafikum, nah, suara para malaikat yang menggiring awan barakafikum. Ketika hujan lebat mengenai mereka, yakadul bahqu yakhthafu absarahum, hampir saja kilat menyambar pandangan-pandangan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi, ketika kilat tersebut bersamanya ada cahaya, mereka bisa melihat, kadang ada bercahaya ya. Dia merasa mendapatkan celah untuk berjalan, akhirnya dia jalan. Yang namanya kilat itu kan sebentar gitu. Tidak selamanya seperti siang. Ketika seketika ada cahaya dari kilat, dia berjalan menuju kemana dia hendak menuju. Barakallahu. Wa idza atlama alaihim qamu, namun ketika ya kilat tersebut barakafikum sudah hilang cahayanya, baru mereka diam, berhenti, tidak berjalan kemana-mana. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena sifat ramah dan lemah lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah akan menghilangkan pendengaran mereka karena kerasnya suara guruh, dan akan menghilangkan pandangan mereka dikarenakan disambar oleh kilat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu. Sekarang kita baca tafsirnya. Barakahikum. Pada tafsir Muyassar ayat yang ke-19 disebutkan au tusbihu halu fariqin akhar minal munafiqina yadharu lahumul haqqu taratan wa yasukuna fihi taratan ukhra. Atau keadaan orang munafik juga dipermisalkan seperti sekelompok dari orang munafik yang lain yang kebenaran telah nampak pada mereka. Berarti mereka telah tahu, oh ini nabi kita adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, nabinya umat Islam. Kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Syariatnya adalah begini dan begitu. Kebenaran telah tahu, telah diketahui oleh orang-orang munafik. Wa yasukuna fihi taratan ukhra, namun di sisi lain dia ragu setelah mengetahui kebenaran yang telah nampak pada mereka. Keadaan orang munafik yang seperti ini, dan memang orang munafik itu sifatnya seperti itu, sudah mengetahui kebenaran malah meragukan, bahkan ada yang lebih parah dari itu, mengolok-olok. Semata-mata ragu dengan kebenaran itu sudah kafir, sudah munafik. Kalau lebih parah dari itu, mengolok-olok, jenggotnya diolok-olok, shaf dalam sholat diolok-olok, celana yang cingkrang diolok-olok, niqab cadar, yang mana ini seluruh istri para nabi, bahkan istri nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, semuanya bercadar. Barakafikum. Diolok-olok juga, ya. Cadar itu kata mereka adalah budaya Arab. Ya. Maka tidak ada manfaatnya kalau mengikuti budaya Arab. Ya, ada yang mengatakan katanya cadar itu untuk memutus fitnah, ya, dari fitnah wajah wanita yang bercadar. Kalau nenek-nenek yang bercadar, kata mereka, bagaimana mungkin ya kita tertarik dengan nenek-nenek sudah tua, hitam, negro lagi. Nah, akhirnya mencela cadar. Maka seperti ini sifatnya orang munafik. Walaupun dia adalah orang yang bisa baca kitab. Bisa baca kitab berarti kan tahu kebenaran, mengilmui. Orang munafik tahu kebenaran, cuman ragu dan akhirnya tidak mengimaninya. Semata-mata ragu itu sudah munafik. Apalagi mengolok-olok, kemudian menyebarkan kesesatannya, memberikan racun di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu. Sampai-sampai orang munafik zaman sekarang ini menyebarkan isu bahwasanya kiamat sudah dekat. Ya, ayo jual motornya, jual rumahnya, ini dan itu. Maka orang seperti ini adalah orang munafik yang menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Barakallahu. Keadaan orang munafik yang seperti itu, kebenaran telah nampak pada mereka dan mereka ragu. Barakamikum hala jama'atin yamsuna fil arra. Keadaan mereka itu diserupakan dengan sekelompok orang yang berjalan di tanah tandus, tanah lapang yang tidak bertuan, yang tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Tusahibuhu atau fayansabbu alaihim matorun syadidun. Ketika mereka berjalan di tanah yang tandus dan itu dilakukan di malam hari, tiba-tiba ada hujan lebat menimpa mereka. Tusahibuhu dhulumatun ba'duha fauqa ba'din. Di samping itu, kegelapan disusul dengan kegelapan yang lain mengiringi hujan tersebut. Ya, sudah hujan lebat, masuk malam. Nah, hujan lebat dan mendung, hitam, masuk malam. Barakallahu'alaikum. Ternyata ma'akos firra'di, sudah ditimpa hujan yang lebat, dicampur dengan kegelapan malam dan kegelapan awan yang sangat mendung. Ya, mereka diiringi dengan adanya guruh yang menggelegar. Walama'anil barqi, dan kilauan, kilat yang menyambar. Wasawa'iq al-muhriqah, dan disertai dengan petir-petir yang sangat bisa untuk membakar. Ada pohon terkena petir, tumbang, terbakar, banyak. Ada berita tetangga meninggal ya saat nonton TV karena barakafikum antenanya tersambar petir. Jadi seperti itu juga berkaitan namanya petir. Dalam bahasa Arab itu sawa'iq. Berarti ada suara dan ada kilat. Kalau ra'dun itu hanya suara. Kalau barqun itu hanya kilatnya saja yang cahaya itu. Kalau sawa'iq itu gabungan barqun dan ra'dun. Guruh dan kilat. Barakallahu'alaikum. Allati taja'aluhum min syiddatil haul yada'una asabi'ahum fi adhanihim khaufan minal halak. Apa yang mereka temui di malam hari ketika itu, hujan yang sangat lebat dicampur dengan kegelapan yang ada, diiringi dengan suara guruh ya yang menggelegar, petir yang sangat mengilaukan atau kilat yang sangat mengilaukan, dan petir yang menyambar yang bisa membakar, dikarenakan mereka sangat takut akan kengerian keadaan ketika itu. Taja'aluhum yad'una asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutupi telinga-telinga mereka, khaufan minal halak, karena takut binasa. Wallahu ta'ala muhitum bil kafirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmunya, kekuasaannya mencakupi orang-orang kafir. La yahutunahu, yang mana orang-orang munafik tidak bisa mengalahkan, menghilangkan, melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yu'jizunahu, dan orang-orang munafik tidak bisa melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakatikum. Ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang selama ini kita sembah. Namun barakafikum, kita memang belum pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Bagi yang menginginkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jauhi sifat-sifat munafik. Barakafikum. Kemudian pada tafsir ayat yang berikutnya, barakafikum, yuqaribul barqu min syiddati lama'anihi, di saat itu barakafikum kilat-kilat saling bertautan ya, dikarenakan sangat dahsyatnya kilauannya. Ayas luba absorohum, membuat kilat-kilat yang ada tersebut barakakum, hampir menyambar, bisa menyambar penglihatan mereka. Wa ma'adzalika fakullama adza'a lahum masau fi dau'ihi. Dalam keadaan seperti itu, tatkala orang-orang munafik yang berjalan di tanah yang tandus tadi di malam hari, dipenuhi hujan lebat dengan keadaan yang sangat gelap dan banyak petir, gurun, tatkala mereka merasa mendapatkan sinar dari kilat yang ada, mereka berjalan di bawah cahaya kilat tersebut. Kalau ada kilat kan ada cahaya. Wa idza dhahaba atlamat tariqu alaihim fayaqifuna fi amakinihim. Dan apabila barakakum cahaya tersebut hilang, ya, cahaya tersebut hilang barakakum, maka mereka tersesat, ya, tidak bisa melanjutkan perjalanan yang sempat mereka lalui, akhirnya mereka berhenti di tempat di mana mereka tidak lagi mendapatkan cahaya dari kilat tersebut. Walau la imhalallahi lahum lasalaba sam'ahum wa absarahum. Kalau bukan karena keramahan dan kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Pendengarannya dilenyapkan dengan suara guruh yang menggelegar, sebagaimana kaum nabi-nabi yang sebelumnya, kaum Tsamud, kaum Ad, ya, dibinasakan dengan suara yang menggelegar. Bahkan disebutkan dalam tafsirnya, saking kerasnya suara tersebut, jantungnya itu turun, tidak ada di tempatnya lagi. Oh, bayangkan, kalau ada orang jantungan tingkat tinggi, kena kejutan, jel, gitu ya. Mungkin cucunya, ya, sedang main-main ingin buat kejutan pada kakeknya yang jantungan tersebut. Nah, ternyata meninggal seketika itu karena sangat kaget. Ketika dicek jantungnya tidak, ya, bergeser, masih ada di tempatnya. Nah, adapun adab kepada kaum-kaum sebelum nabi kita yang kafir, di antaranya itu jantungnya itu sampai turun ke bawah. Bayangkan seperti apa, ya, barakallahu'alaikum, dahsyatnya, tidak bisa dibayangkan. Ya, kita hanya bisa bersyukur tidak mendapatkan azab seperti itu. Dan kita berharap tidak mendapatkan azab seperti itu. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan kalau bukan karena Allah berlaku ramah kepada mereka dan lembut kepada mereka, sungguh Allah akan menghilangkan pandangan-pandangan mereka dengan disambar oleh petir yang ada. Wa huwa qadirun ala dzalik fi kulli waqtin. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan demikian di setiap waktu, di sepanjang waktu, terhadap orang kafir, orang munafik, dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Jangan menganggap, ah, kita kan sudah muslim, sudah bersyahadat, tidak mungkin batal keislaman. Toh kita itu masih ingat siapa Allah. Toh kita itu masih sholat, masih puasa. Ya, maka jangan terlena dengan barakakum racun semacam ini. Yang namanya amalan murtad itu tidak hanya meninggalkan sholat. Barakallahu'alaikum. Dan amalan murtad itu bisa mengiringi orang yang ingat kepada Allah, namun dia melakukan amalan-amalan murtad yang lain. Dia tahu siapa penciptanya. Dia sholat, tetapi dalam hatinya meragukan kebenaran. Nah, kalau kita merojaah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman masih ingat ya. Di antara pembatal keislaman itu ragu dengan kebenaran. Ya. Ragu dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, walau amila, walaupun dia mengamalkan. Dia sholat, tapi ragu dengan kewajiban sholat. Kafir. Dia berpuasa, tapi ragu dengan kebenaran Islam. Kafir. Dia beramal, tapi ragu dengan adanya surga. Kafir. Makanya, setan-setan di kalangan jin dan manusia membisiki. Kalau taklim itu jangan kenceng-kenceng. Taklim meninggalkan pekerjaan. Coba kamu gak taklim. Ya. Jualan ini, bisnis itu. Akan lancar. Rezekimu akan bertambah. Kalau kamu taklimnya itu kenceng-kenceng. Barakafikum. Iya kalau surga ada. Nah, kalau surga gak ada, rugi kamu. Nah, seperti itu. Maka mulai sekarang. Ya. Barakalikum, kita harus boros, ya, bersenang-senang, harus lupa dengan akhirat, ya. Kita harus barakalikum anti dengan yang namanya Islam. Maka seperti ini, ya, merupakan ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tertipu dengan ucapan orang. Muda foya-foya. Terus. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Ya. Barakallahu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada permisalan yang kedua ini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu akan mendapatkan azab dari segala arah. Walaupun dia bisa hidup aman dalam tanda kutip di tengah-tengah kaum muslimin bersama kaum muslimin hanya semata-mata menampakkan keislaman, hatinya itu tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena Islam masih jaya. Kaum muslimin masih hidup tentram. Mereka tidak ridho dengan kemajuan Islam. Yang mereka inginkan adalah kemunduran Islam. Itulah orang-orang munafik. Ya. Barakallahu. Maka permisalan orang munafik itu ya yang mereka telah nampak kebenaran yang seharusnya mereka beriman dengannya justru meragukannya dan meninggalkannya, maka seperti itu tadi yang disebutkan. Seakan-akan berjalan di kegelapan malam, kemudian disusul dengan adanya guruh, kilat, dan petir yang hampir ya berkabikum menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, fahakadha halul munafiqin, demikianlah keadaan orang-orang munafik. Idza sami'ul Qur'ana, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, baik bacaannya, peringatannya, isinya, wa awamirihi, dan mendengarkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an, wa nawahiyahu, dan mendengarkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an, wa wa'dahu wa wa'idahu, mendengarkan janji-janji yang ada dalam Al-Qur'an dan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Qur'an, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka itu menutup telinga mereka. Walaupun mungkin tidak ditutup demikian, tapi dia berpaling. Tidak mau menggubris, tidak mau mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa a'radu an amrihi wa nahyihi, mereka berpaling dari perintah Allah dan larangannya, larangannya diterjang tidak dijauhi, wa wa'dihi wa wa'idihi, mereka berpaling dari janji Allah dan ancaman Allah, dan mereka merasa cukup ya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang penting sudah ingat, sudah menampakkan Islam, pasti akan selamat. Dia terlena dengan rahmat Allah. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha syadidul iqab. Barakallahu. Di antara kesesatan orang-orang zindiq, orang-orang munafik, mereka itu terlena, tertipu dengan kelemah lembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermaksiat diingatkan Allah kan Maha Pengampun. Enggak apa-apalah masih muda. Nanti kalau sudah tua taubat. Ya, selamat taubat sambel. Ya. Barakallahu. Adapun orang-orang Khawarij, mereka hanya berpedoman pada ayat-ayat yang berisikan tentang ancaman Allah. Barang siapa yang bermaksiat, dia masuk dalam neraka. Itu lupa dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Pengampun dan Penyayang. Sehingga kalau ada yang bermaksiat langsung dianggap kafir. Dosa besar dianggap kafir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah antara itu. Ya, takut kepada Allah dan berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Keadaan orang-orang munafik zaman dulu sampai sekarang, kalau mendengar Al-Qur'an, dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an dan larangannya, janji-janji dan ancamannya, mereka berpaling. Ya. Nah, firman Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janji dan ancamannya itu, barakafikum, dipermisalkan dengan petir yang mengingatkan mereka. Akhirnya mereka, karena tidak mau ya mencari hikmah dari peringatan Allah adanya petir tersebut, ya mereka takut mati, akhirnya menutupi telinga-telinga mereka, seperti yang tadi berjalan di tengah malam tadi. Kalau orang beriman tidak demikian. Idza sami'al Qur'an fastami'ulah. Maka hendaknya istima'. Ya, dengarkan dengan saksama. Anasitu wasma'u. Ya, ingat kalau khutbah itu. Barakafikum. Diamlah kalian. Ya, dan dengarkanlah dengan saksama. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Barakallahu. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau orang yang beriman, maka mereka mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Minimalnya, kalau tidak bisa mengamalkan, dia tidak membenci Al-Qur'an. Ya. Maka ini sangat-sangat mending. Dia meyakini itu benar, itu perintah Allah, tapi belum bisa melaksanakan, dan dia meyakini dia berdosa, belum bisa mengamalkannya. Itu sangat mending daripada orang-orang munafik. Sudah tahu kebenaran, ya tarokuhu, mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Maka keadaan mereka itu seperti Al-Quran itu dipermisalkan, perintah Allah dipermisalkan dengan petir yang mengingatkan mereka, yang seharusnya mereka itu ingat lalu kembali kepada Allah, memegang keimanan, ya berpegangan, berpedoman dengan kebenaran, malah mereka menutup telinga-telinga mereka, tidak mau dengar peringatan Allah. Itulah keadaan orang-orang munafik. Barakallahu. Ya, maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, perlu diketahui munafik itu ada dua ya. Munafik amali yang belum sampai keluar dari Islam, Tapi dia dosa besar apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu mengingkari, apabila diberi amanah selalu berkhianat, apabila bersengketa selalu curang. Bersengketa dengan temannya, ayo kita berhakim pada hakim misalkan. Kebenarannya bagaimana? Dia curang, nyogok hakim tersebut, pengacara tersebut supaya dimenangkan. Maka dia dosa besar. Tapi munafik yang keluar dari Islam adalah munafik nifaq i'tiqadi yang berkaitan dengan hati. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulnya dari Al-Quran dan hadis. Membenci Allah dan Rasulnya. Walaupun dia mengamalkannya. Membenci sebagian apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dibawa, disampaikan oleh Rasul. Senang dengan kemunduran Islam dan kaum muslimin. Masuk padanya, tidak senang dengan ahlu sunnah. Paling keras kebenciannya, permusuhannya terhadap ahlu sunnah, ya orang-orang munafik itu. Jangan tertipu dengan, oh kitabnya sama. Tapi sangat keras, hati-hati. Tapi ingat, bukan kapasitas kita langsung menilai si A munafik, si B munafik. Tapi kita bisa menilai pada dia ada ciri-ciri munafik. Ya. Kenapa kita tidak boleh langsung mengklaim? Karena harus ada tahapan. Sudah tegak hujah atau belum kepada dia? Ya. Keadaan dia juga bagaimana? Banyak hal yang harus dilalui dari tahapan-tahapan yang ada. Oleh karena itu, Ahlussunnah itu bukan orang yang suka mengkafirkan, suka menghisbikan, suka menganggap orang kafir, suka menganggap orang sesat. Tidak seperti itu Ahlussunnah. Justru ahlu bid'ah yang mengaku Ahlussunnah itu sebagai suka mengkafirkan, mereka sendiri yang senang mengkafir-kafirkan. Ya, barakallahu. Maka seperti itu ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, orang munafik di samping dia ya tidak senang dengan kemajuan Islam dan kaum muslimin, mereka senang untuk membantu musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus menjauhi sifat-sifat orang munafik. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Barakafikum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan insyaallah besok Rabu tafsir ya pada kelanjutan ayat yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hidzakumullah barakatuh.